pergi ke pantai, ke laut nyantai. Sejenak ambil nafas dalam-dalam, hembus dan hempaskan. Gerah hati, gerah body. Silih berganti, dikoreksi, sadar diri. Lekas prepare, cepat terkemas, OTW pergi, pergi ke